kasih tahu lagunya semuanya ya. Spesial buat Elvers ku tercinta. Aku minta semuanya nyanyi bareng-bareng ya. Yuk. Sulayo, ison wa sedikit aja dong.